aku menghadiri acara reuni di sekolahku. Agam! Uli! Apa kabarnya kamu? Baik, Uli. Bagaimana dengan kamu? Aku juga baik, Gam. Opoltak, Ponar, kalian juga hadir. Hadir dong. Pasti dong. Hai Agam, katanya kau sudah jadi orang sukses sekarang. Biasa saja. Iya, saya dengar kamu menduduki posisi penting di perusahaan yang besar. Hebat benar kamu, Gam. Gajimu pasti besar banget. Ya, alhamdulillah. Kalau kalian bagaimana sekarang? Malu aku. Aku cuma karyawan pabrik, Gam. Kalau aku punya usaha warung nasi, ya alhamdulillah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Kalau aku sih jadi PNS. Itu Bu Guru, ayo kita sapa. Ayo. Assalamualaikum, Bu Guru. Waalaikumsalam. Agam, Uli, Tiar, Poltak, dan Bonar. Ibu Pangling melihat kalian. Agam, kemana saja kamu, nak? Aku sekolah 6 tahun di luar negeri, Bu. Setelah itu, aku tinggal dan kerja di kota. Alhamdulillah. Berarti, sudah lama sekali Agam tidak pulang ke kampung, ya? Iya, Bu. Kamu harus mampir melihat-lihat kampung sekarang, Gam. Kampungmu sekarang sudah banyak perubahan. Benarkah, Bu? Iya, benar. Iya, Bu. Nanti sepulang dari sini, saya akan lihat-lihat. Acara reuni pun berlanjut.